Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabi fikil asma'il husna al-azizul jabbar. Wa qad dhukira hadani al-ismani ma'an fi qawli ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ولم يرد اسم الجبار في القرآن إلا في هذه الآية وأما العزيز فقد ورد في القرآن ما يقرب من 100 مرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma iftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmatika ya aziz ya wahhab Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Qala al-musannifu hafizahullah, berkata pengarang kitab kita Fiqhul Asma'il Husna Syekh Abdul Razzaq, semoga Allah menjaga beliau, Al-Azizul Jabbar, nama Allah Al-Aziz dan Al-Jabbar. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha kuat. Dan dua nama ini adalah dua nama yang disebutkan dalam Quran secara bersamaan dalam firman Allah Jalla wa'ala, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia. Al-Malikul Quddus, dialah Tuhan Al-Malik, Raja. Al-Quddus yang suci, As-Salam yang maha selamat daripada segala macam aib. Al-Mu'min yang memberikan keamanan kepada makhluknya. Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, ialah Tuhan Al-Muhaimin, Tuhan yang Al-Aziz, Tuhan Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun, maksudnya Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Dan nama Al-Jabbar dalam Quran hanya ada dalam satu ayat ini saja. Adapun Al-Aziz terdapat dalam banyak ayat dalam Quran Al-Karim yang dia hampir 100 kali diulang-ulangi Allah Subhanahu wa taala nama Al-Aziz. Naam. Wal Azizu ay alladhi lahu jami'u ma'anil 'izzah kama qala subhana innal 'izzata lillahi jami'a ay alladhi lahu al-'izza bi jami'i ma'aniha wa hiya tarji'u ila thalathati ma'anin كلها ثابتة لله عز وجل على كلها ثابتة لله عز وجل على التمام والكمال. Apa itu Al-Aziz? Al-Aziz ay alladhi lahu jami'u ma'ani al-izzah, dialah pemilik segala macam makna al-izzah, keperkasaan, pemilik keperkasaan ya yang sempurna. Allah berfirman, innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya keperkasaan itu milik Allah seluruhnya. Ai alladhi lahul izzatu bijami'i ma'aniha, dialah pemilik keperkasaan dari segala macam maknanya, dengan semua makna yang terkandung dalam keperkasaan tersebut. Wa hiya tarji'u ila thalathati ma'anin kulluha thabitatun lillahi azza wa jalla, yang mana izzah ini atau al-aziz, nama Allah al-aziz yang memiliki sifat keperkasaan ini kembali kepada tiga makna yang tetap bagi Allah Azza wa Jalla, alat tamami wal kamal, makna yang penuh dengan kesempurnaan. Naam. Al-makna al-awwal izzatul quwwah wa hiya wasfuhul 'adzim alladhi la tunsabu ilayhi quwwatul makhluqati wa in 'adumat. Qala Allah Ta'ala, inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin. Wa qala Ta'ala, awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah Wa qala ta'ala, walau yaral ladzina zalamu id yaruna al'adaba annal quwwata lillahi jami'a. Wa qala ta'ala, innallaha qawiyyun shadidul 'iqab. Wa qala ta'ala, ma qadarullaha haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun 'aziz. Jadi izzah nama Allah yang namanya Al-Aziz, pemilik sifat keperkasaan, memiliki tiga makna. Yang pertama adalah izzatul quwa, keperkasaan yang kembali kepada makna al-quwa, kekuatan. Allah Maha Perkasa artinya Allah Maha Kuat. Keperkasaan Allah artinya kekuatan Allah Jalla ala, wala Jalla wa ala. Dan ini adalah merupakan sifat yang begitu agung yang tak dapat dinisbatkan segala macam kekuatan makhluk kepada kekuatan Allah. Sehebat-hebat apapun kekuatan makhluk, semuanya di bawah kekuatan Allah. Karena kekuatan makhluk juga daripada Allah Jalla wa ala. Allah berfirman, innallaha huwar razzaq. Dialah Allah, Tuhan pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Jadi makna al-aziz bermakna al-quwwah, perkasa, al-qawi. Al-izzatu bima'na al-quwwah, keperkasaan maknanya kekuatan Allah Jalla wa ala. Orang-orang yang perkasa maksudnya adalah orang-orang yang kuat. Allah berfirman, awalam yarau, tidakkah mereka melihat, annallaha alladhi khalaqahum, bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, tentulah dia lebih dahsyat kekuatannya dibandingkan mereka, dibandingkan makhluknya, dibandingkan orang-orang kafir yang merasa kuat, merasa perkasa. Sebagaimana kaum 'Ad yang merasa hebat, kaum Tsamud yang merasa kuat, alladzina jabu sakhra bil wad, yang mereka membuat istana-istana dalam gunung-gunung batu. Tubuh mereka besar-besar. Mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, adakah yang lebih kuat daripada kami? Ya. Qulillahi alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Katakan Muhammad, yang menciptakan mereka tentu lebih kuat daripada mereka. Kata Allah, awalam yaru annallaha alladhi khalaqahum ashaddu minhum quwwah, tidakkah mereka melihat bahwa Tuhan yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka sendiri. Allah juga berfirman, walau yaru alladhina zalamu, sekiranya orang-orang zalim melihat nanti di hari kiamat, idh yarawna al-adhab, tatkala mereka telah menyaksikan azab, annal quwwata lillahi jami'an, ternyata segala kekuatan itu milik Allah semata. Ya, karena kekuatan manusia daripadanya, dialah pemilik kekuatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, yang mutlak. Kekuatan hamba, kekuatan makhluk nisbi, relatif. Ya. Kuat kemudian menjadi lemah. Adapun Allah kekuatannya abadi, berkekalan. Lihatlah bagaimana fase manusia. Lahir dalam keadaan lemah, berangsur-angsur, berlahan-lahan menjadi sosok yang besar, menjadi kuat, perkasa. Kemudian kembali melemah, kemudian hilang. Adapun Allah abadi kekuatannya. Allah berfirman, walau yarul ladzina zalamu idz yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'an, sekiranya orang-orang yang zalim melihat pada hari kiamat, ternyata ya tatkala mereka melihat azab, taulah mereka Allah lah pemilik segala macam bentuk kekuatan. Dalam ayat lain Allah mengatakan, innallaha qawiyyun syadidul iqab, dialah Allah Tuhan yang maha kuat. Dan begitu dahsyat azabnya, begitu dahsyat hukumannya. Allah berfirman, wama qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidaklah tahu menempatkan Allah pada tempat yang layak. Ya, mereka menyepelekan Allah, mereka menghinakan Allah, merendahkan Allah. Mereka katakan Allah punya anak, mereka katakan Allah punya istri, mereka katakan Allah ya fakir dan seterusnya. Mereka mengatakan Allah tak punya tangan, tak punya wajah, tak turun, tak datang, tidak bersemayam. Ya. maka mereka tidaklah menempatkan Allah pada tempat yang layak. Innallaha laqawiyyun aziz, padahal dialah Allah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Naam. Al-ma'na tsani 'izzatul imtina', fa innahu yahtaj ولا نفعه فينفعونه بل هو الضر النافع المؤتي المانع منزه سبحانه عن مغالبة أحد وعن أن يقدر وعن أن يقدر عليه وعن جميع ما لا يليق وعن أن يقدر عليه وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص وعن كل ما ينافي كماله عن اتخاذ الأندال والشرطات. Al-ma'na tsani, jadi makna yang kedua. Tadi disebutkan bahwasanya Al-Jabbar, Tuhan Tuhan yang Maha Perkasa, memiliki tiga kandungan dalam nama Al-Jabbar. Satu, bermakna Maha Kuat. Yang kedua, Izzatul Imtina'. Ya, makna Afwan Al-Aziz ya, Al-Aziz. Yang kita sedang membahas Al-Aziz. Nama Allah Al-Aziz, Tuhan yang Maha ya. Apa bahasa Indonesia yang Aziz? Hah? Perkasa ya. Karena Jabbar juga mirip dengan Al-Aziz maknanya. Bahasa kita kurang. Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, makna yang kedua adalah Izzatul Imtina. Fa'innahul ghaniyu bidatihi. Maknanya Allah Jalla wa'ala adalah Tuhan ya, memiliki keperkasaan. Yang mana dengan keperkasaan tersebut dia tidak butuh dengan apapun dan kepada siapapun. Jadi makna yang kedua, makna yang adalah Tuhan yang maha kaya. Sehingga tidak butuh apapun dengan keperkasaannya. Fa'innahul ghaniyu bidatih. Tuhan yang maha kaya dengan zatnya. Fala yahtaju ila ahadin. Sehingga dia tak butuh kepada siapapun jua. Lihatlah bagaimana tuhan-tuhan kaum kafirin. Sebagian mereka memiliki Tuhan yang banyak, dewa yang banyak. Sebagian mereka mengatakan Tuhannya tiga, Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan ibu. Sebagian mengatakan Tuhannya dua. Ya, Tuhan kegelapan, sebagaimana kaum Majusi. Tuhan cahaya. Ya. Banyak tuhan-tuhan mereka. Adapun Allah Tuhan yang satu yang tak butuh kepada apapun daripada makhluknya. La yablughul ibadu darrahu fayadurrunahu. Hamba-hamba tak akan mungkin mampu membahayakannya. Wala naf'ahu fayanfa'una. Sebagaimana hamba-hamba juga tidak akan mampu memberikan manfaat apapun padanya. Segala macam kejahatan kita tidak membahayakan Allah. Segala macam dosa-dosa kita tidak membahayakan Allah. Kita hanya membahayakan diri kita sendiri. Allah tidak akan dapat dibahayakan makhluknya. Tidak ada efek dengan keperkasaan Allah Jalla wa'ala. Semua maksiat hamba-hambanya, sehebat apapun maksiatnya, tak akan dapat membahayakan Allah Jalla fi'ula. Ya, tak akan dapat mengurangi kekuasaannya, kerajaannya. Sebaliknya pula, ya, sehebat apapun makhluk tak akan dapat memberi manfaat kepada Allah Jalla wa'ala. Bal huwa ad-darrun nafi', karena dialah Allah Jalla wa'ala yang menjadi ya penyebab mendatangkan segala macam bentuk kemudaratan. An-nafi' yang mendatangkan segala macam manfaat. Al-mu'ti yang memberi, al-mani' yang menahan. Munazzahun subhanahu an mughalabati ahad. Allah Maha Suci untuk dapat dikalahkan seorang pun, siapapun. Wa an yaqdiru alaihi. Allah Maha Suci untuk dikuasai oleh makhluk manapun. عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص. Dialah Tuhan Maha Suci, ya, dari segala sesuatu yang tak layak dengan keagungannya, kemuliaannya, dari segala macam bentuk aib maupun celah dan kekurangan. Dan Dia Maha Suci, an kulli ma yunafi kamalah, dari segala sesuatu yang dapat mengurangi kekuasaannya, kesempurnaannya. Allah Maha Suci dari segala macam bentuk kekurangan, aib, celah. Ya, Dialah Tuhan yang Maha Sempurna. Segala sifatnya sempurna. Wa nittikhadil andadi wa syuraka, Dia Tuhan yang Maha Suci. Tak butuh untuk ya mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu baginya. Naam. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Ya, Allah berfirman, Subhana Rabbika, Maha Suci Tuhanmu, Rabbil Izzah, Tuhan pemilik keperkasaan, Amma yasifun, daripada apa yang mereka sifati. Allah beranak, Allah punya istri, yang mereka sifati Allah Maha Suci. Allah tak punya wajah, Allah tak punya betis, Allah tak datang, Allah tak tertawa, Allah tak turun. Sebagaimana ahlu kalam menyifati Allah Jalla wa'ala dengan sifat yang begitu buruk, menyifati Allah dengan sesuatu yang lebih, yakni lebih hina daripada makhluk. Tak bergerak, tak datang, tak turun, tak berkata-kata, tak berbicara. Ya, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Wassalamun alal mursalin, keselamatanlah, salam sejahtera, keselamatanlah atas para utusan Allah yang telah membawa berita tentang Allah Jalla wa'ala, yang telah menjelaskan kepada umat tentang Allah Jalla wa'ala dengan penjelasan yang sempurna. Dan mereka para utusan Allah tak pernah berdusta. Yang mendustakan mereka adalah manusia. Ahlu kalam mendustakan para rasul utusan Allah SWT. Allah ditunjuk oleh Nabi yang mulia SAW ke atas. Dalam haji wada berkata Rasulullah, Allahumma inni ballaghtu fashhadi Allah, aku sudah sampaikan, saksikan. Nabi menunjuk tangannya ke atas. Ya Allah, aku telah sampaikan, saksikan. Ya. Rasulullah bertanya kepada budak, siapakah saya? Budak itu mengatakan, engkau Rasulullah. Di manakah Allah? Dia mengatakan, di atas. Kata Nabi, bebaskan budak mulia seorang mukmin. Datang lalu kalian mengatakan, Allah bukan di atas, bukan di bawah. Ya Allah, bukan dalam alam, bukan di luar alam. Bukan lengket menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Ya, intinya tak ada. Mereka sempurna menyifati Allah dengan yakni sifat yang lebih buruk daripada makhluk hidup. Ya. Mereka sempurna menyifati Allah dengan benda-benda mati. Jadi Allah Maha Suci daripada apa yang mereka katakan. Wassalamun 'alal mursalin, karena telah selamat para rasul daripada penyimpangan dalam mendakwakan umatnya, menjelaskan umatnya tentang Allah, Tuhan mereka. Ya, selamat apa yang mereka katakan. Ya, tak pernah mereka mengutak-atik tentang nama Allah maupun sifat-sifatnya. Ya, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Nabi menyampaikan ayat ini dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Para sahabat mendengar, para tabi'in pun mendengar, tak ada mereka mengutak-atik, bukan datang, Tuhan itu tak datang, dan datang itu makhluk. Karena datang melazimi konsekuensinya harus pindah-pindah tempat. Tuhan itu munazza 'anil makan, maksudnya daripada tempat. Ditukangi mereka lah semua ayat. dikiranya Allah sama dengan dirinya yang datang pindah-pindah tempat. Ya. Wayabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Wayabqa, berkekalanlah wajah Tuhanmu. Dzul jalal, pemilik ya al-jalal, keagungan, wal ikram, kemuliaan. Kata mereka, mustahil Allah punya wajah. Wajah itu adalah sifat makhluk. Allah, kata mereka, munazzahun anil abba'ad, Allah maha suci daripada bagian-bagian tubuh sebagaimana makhluk. Kata mereka, mustahil dia punya wajah. Yang lebih teruk daripada itu, mereka mengatakan wayabqa wajhu rabbik, yang berkekalan wajah Tuhanmu. Jadi hanya wajah yang kekal. Bagaikan ya yang ribet, yang hanya wajahnya saja. Auzubillahi min dzalik. Ketika dikatakan wayabqa wajhu rabbik, berkekal wajah Tuhanmu, bukan hanya wajah. Wajah itu adalah merupakan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala yang penting. Dan kita pun dalam bahasa sehari mengatakan, sudah lama tak nampak batang hidung kawan tuh. Bukan maknanya hanya batang hidungnya saja. Batang hidungnya bagian daripada dirinya. Itulah makna wajah. Ya. Mereka lah orang-orang yang yabtaguna wajhallah, mencari wajah Allah. Bukan sebagaimana yang ribet, Allah hanya punya wajah. Wajah adalah merupakan bagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bahasa sesuatu yang penting itu yang disebutkan. Sebagaimana Nabi mengumpamakan sholat dengan kata-kata ruku. Ya, atau sujud. Itu makna daripada sholat, bagian daripada sholat. Ya, mereka pun menafikan wajah. Kata mereka, ayat-ayat ini kalau dipahami secara zahir, keluar manusia daripada agama Allah. Murtad mereka, kafir mereka. Berarti Al-Quran bahaya. Jangan diturunkan, membuat orang kafir. Subhanallah. Berarti Nabi itu tak pandai bahasa Arab, tak mengerti bahasa Arab. Ya. Mengapa dia katakan Allah datang? Mengapa dia katakan Allah tertawa? Ya. Tuhanmu tertawa daripada dua makhluk yang saling berbunuh-bunuhan, kedua dari surga. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, mustahil Allah tertawa, memang seperti makhluk. Nah, maka kita katakan wassalamun ala al-mursalin, keselamatanlah para untuk para rasul, selamat apa yang mereka katakan daripada dusta, aib, ya, selamat daripada ketidakfasihan. Inilah makna wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dalam ayat ini Allah mensucikan diri daripada apa yang mereka katakan. Kemudian Allah menetapkan kebenaran para rasul. Terimalah dengan apa yang dikatakan para rasul. Ya. Rasulullah menjelaskan hari kiamat Allah akan menyingkap betisnya. Ketika setiap makhluk berkumpul dengan Tuhan-Tuhannya. Ketika setiap makhluk digiring dengan Tuhan-Tuhannya ke dalam neraka, tinggallah orang-orang beriman. Datanglah Allah Jalla fi'ula. Maka berkatalah Allah, siapa yang kalian tunggu? Mereka mengatakan, kami tunggu Tuhan kami. Ya, kata Allah, saya Tuhan kalian. Fayaksifu an saqi. Maka Allah menyingkap betisnya. Maka sujudlah setiap orang-orang mukmin. Hadis-hadis semacam ini mau berpuluh, beratus hadis tentang sifat Allah, semuanya mereka dustakan. Semuanya mereka pelintir maknanya. Mustahil Allah punya betis, emangnya seperti manusia. Ya. Tak ada penghormatan mereka terhadap kalamullah, tak ada penghormatan mereka terhadap kalamu Rasulillah. Yang mereka sembah adalah rasio mereka, akal-akal mereka. Tak masuk akal kami Allah punya betis. Padahal akal datang, tidak, akal itu tidak pernah bertentangan dengan wahyu. Ya. Wahyu tidak pernah itu bertentangan dengan akal, tapi akal terbatas. Ya, ilmunya untuk mengetahui semua hakikat wahyu. Tapi enggak bertentangan. Maka Allah mengatakan subhana rabbika rabbil izzah. Maksudnya Tuhanmu, Tuhan pemilik keperkasaan, amma yasifun, daripada apa yang mereka sifati. Baik ahlu kalam, apalagi kaum kafirin, orang-orang Nasara, ya, orang-orang Yahudi, ahlu kalam pun demikian. Wassalamun ala mursalin, salam sejahtera, keselamatan atas para nabi, selamat apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan. Ya. Kemudian terakhir, walhamdulillahirrabbilalamin, puji bagi Allah Tuhan yang maha sempurna, pencipta alam semesta, daripada apa yang mereka perkirakan, persangkakan. Kemudian ayat berikutnya, walahul mathalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan tertinggi, fis samawati wal ardi, di langit maupun di bumi, wa huwal azizul hakim, dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa makna perumpamaan yang sempurna, al-mathal a'la? Apapun yang kau sifati tentang kesempurnaan makhluk, maka Allah lebih sempurna daripada kesempurnaan makhluk. Engkau mengatakan makhluk memiliki kekuatan. Ya, raja punya kekuatan, penguasa punya kekuatan. Tapi kekuatan Allah maha sempurna daripada kekuatan makhluk. Inilah makna walillahil mathal a'la. Bagi Allah lah perumpamaan tertinggi. Maka bukanlah maknanya ketika engkau katakan Allah subhanahu wa ta'ala punya kekuatan, ya, dan makhluk punya kekuatan, berarti engkau telah menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Masing-masing punya kekuatan, tapi yang satu kekuatannya mutlak, yang satu kekuatannya relatif, yang satu sempurna. Ya. Itulah makna walillahil matsalul a'la. Allah mendengar. Ya, herannya ahlu kalam ini sebagian, terkhusus Asy'ariyah dan Maturidiyah, tidak konsekuen. Mereka menafikan puluhan ratusan sifat, menetapkan hanya beberapa sifat saja yang diterima oleh akal sehat mereka. Selain itu sakit akal mereka. Mereka meyakini Allah SWT punya pendengaran, penglihatan, melihat, mendengar, punya nama As-Sami'ul Basir. Ya. Maka kita katakan, engkau telah menetapkan Allah melihat, mendengar. Berarti engkau telah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk pun mendengar, melihat. Kata mereka, akal menunjukkan tak mungkin sama antara makhluk dan Allah. Penglihatan makhluk terbatas, Allah tidak. Pendengaran makhluk terbatas, Allah tidak. Ya, maka menetapkan nama Allah maha mendengar dan makhluk maha mendengar adalah hal yang dibolehkan. Kita akan katakan, mengapa kau tolak Allah memiliki, Allah bersemayam di atas arasy, Allah datang di hari kiamat. Bukankah ya hal tersebut juga ada pada makhluk? Makhluk bisa bersemayam di atas arasnya. Ya. Kata mereka, mustahil Allah bersemayam, karena konsekuensinya dia diliputi aras, berarti aras lebih besar, berarti dia bertempat dan seterusnya. Inilah cara berpikir mereka. Sebagian ayat mereka terima, sebagian ayat mereka tolak. Ya. Jadi makna walahul matsul a'la, apapun sifat kesempurnaan pada makhluk, Allah lebih sempurna yang dalam memiliki sifat tersebut. Makhluk punya sifat karim, mulia. Allah pun memiliki sifat karim, mulia. Tapi kemuliaan Allah tak akan pernah sama dengan makhluk. Bagi Allah perumpamaan yang sempurna dalam segala sifat-sifatnya. Ini maknanya. Allah punya sifat rahim, rahmat. Makhluk juga punya sifat rahim, rahmat. Allah menyifati nabinya rahimun. Ya, tapi tak akan sama antara rahimnya makhluk dengan rahimnya Allah. Inilah makna walillahi walahul mathalul a'la. Dan Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, qul aruniyal ladzina alhaqtum, katakan Muhammad, tunjukkanlah kepada saya daripada tuhan-tuhan yang kalian nisbatkan sebagai sekutu Allah. Syuraka alhaqtum bi syuraka, katakan Muhammad, tunjukkan kepadaku mana tuhan-tuhan yang kalian nisbatkan sebagai sekutu Allah. Kalla, sekali-kali tidak, bal huwallahul azizul hakim, biarlah Tuhan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena selain dia, butuh kepadanya. Isa yang disembah oleh kaum Nasara butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, butuh kepada makhluk, butuh kepada manusia, butuh kepada ibunya, dan seterusnya. Allah tak butuh, bagaimana disamakan, dijadikan sekutu. Maryam dilahirkan oleh manusia. Maryam terlahir dalam keadaan lemah, sebagaimana manusia-manusia lainnya. Dia butuh sang ibu yang menyusuinya dan seterusnya. Inikah dijadikan Tuhan? Nah. Adapun makna yang ketiga, makna izzah, keperkasaan adalah izzatul qahri wal ghalabah. Keperkasaan karena memiliki sifat al-qahri yang menguasai makhluk, al-ghalabah mengalahkan semua makhluk. Di jami'il kainat, bagi seluruh ciptaannya. Dia yang menguasai seluruh makhluknya, mengalahkan semua makhluknya. Ya, kehendaknya tak akan ada batasnya, kehendak makhluk ada batasnya. Makhluk berkehendak, terkadang terbatas dengan kelemahannya, tak jadi. Allah tak ada yang batasinya. Sebagian makhluk memiliki sifat al-qahar, perkasa. Ya, para raja-raja perkasa mengalahkan rakyatnya, pemilik kebijakan. Ya, tapi Allah Jalla wa'ala memiliki hal itu dengan sempurna. Fahiya kulluha maqhuratun lillah, maka seluruh hamba itu tunduk kepada Allah. Khati'atun li'azamatihi, tunduk atas keagungannya. Munqadatun li'iradatihi, tunduk atas segala macam iradahnya, tunduk atas segala macam keinginannya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, tidaklah akan punya kehendak kecuali kehendak Allah jua lah yang akan terjadi. Ya, kadang kita berkehendak, Allah tak berkehendak, tak jadi. Kita berkehendak, tak usah turun hujan, ternyata datang hujan yang lebat. Lama telah datang musim kemarau, kita berkehendak agar turun hujan, tapi Allah tak kehendaki turun hujan. Semua kehendaknya semata yang terjadi. Wa nawasi jami'il makhluqati biyadih, ubun-ubun semua makhluk itu ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Ya, bukan hanya ubun-ubun saja, tapi ubun-ubun bagian daripada diri makhluk. Kita ini punya ubun-ubun, ubun-ubun ini bagian daripada diri kita. Jadi bukan hanya ubun-ubun saja di tangan Allah SWT, tapi seluruh diri kita. Tapi ubun-ubun merupakan hal yang ada pada makhluk, yang penting pada makhluk. Wa nawasi jami'il makhluqati biyadi, ubun-ubun semua makhluk itu ada di tangannya. La yataharraku minha mutaharrik, tidaklah ada makhluk yang bergerak. Wa la yatasarraf mutasarrifun, tidaklah ada yang yakni berpindah tempat. Ya, tidak ada yang ya melakukan berbagai macam aktivitas apapun sifatnya. Illa bihaulihi, kecuali dengan ya kekuatannya. Bihaulihi, dengan kehendaknya. Wa quwwatihi wa iradatihi wa idznihi, dengan kekuatannya dan dengan izinnya. Fama syaa'allahu kan, yang dia kehendaki itu yang terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang tak dia kehendaki tak jadi. Wala haula wala quwata illa billah, tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala haula wala quwata illa billah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Allah menyebutkan tentang dirinya, Qulillahumma, katakanlah Muhammad, dialah Allah, Malikal Mulki, pemilik segala macam kerajaan. Tu'til mulka man tasya', engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Dari hamba-hambanya, diberikan kepada Namrud, diberikan kepada Qarun, diberikan kekayaan kepada Qarun, diberikan kekuasaan kepada Fir'aun. Dia yang memberikan kepada manusia kekuasaan, tapi dia pula yang mencabut kekuasaan tersebut. Watanzi'ul mulka mimman tasya', engkau mencabut kerajaan, kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Diberikannya dalam sebagian rentang waktu kekuasaan kepada dinasti Bani Umayyah, kemudian dia cabut digantikan dengan Abbasiyah. Kemudian Abbasiyah hancur berserpi-serpi menjadi Mulukut Tawaif, raja-raja kecil. Kemudian hancur dinasti Bani Abbas, tak ada lagi bersisa. Jadi dialah pemberi kekuasaan dan dia pula yang mencabut. Manusia hanyalah mengatur, manusia hanyalah berikhtiar, berusaha. Dalam pemilihan umum, berusaha setiap calon itu untuk menang dengan berbagai macam cara. Tapi semuanya kembali kepada ketentuan takdir Allah semata. Mereka menganggap pasti akan menang segala macam, walaupun dengan cara-cara bohong, ya, menyuap, membeli suara, menyogok, memastikan dia menang, dirinya menang, dibuat tim sukses, segala macam mereka buat, segala macam mereka tempuh, toh akhirnya Allah tak berkehendak, tak jadi juga. Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'. Engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki dan engkau menghinakan siapa yang kau kehendaki. Dimuliakanlah dengan iman, dengan taat, dengan amal saleh, hamba-hambanya yang beriman, para nabi, para rasul, para walinya, orang-orang mukmin. Dihinakanlah siapa yang dikehendakinya daripada kaum kafirin, kaum munafikin, al-fasiqin, orang-orang fasik. Dihinakan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Biyadikal khairu, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau lah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar, engkau yang telah memasukkan waktu malam fin nahar, pada waktu siang. Wa tulijul nahar fil, engkau yang masukkan siang pada malam hari. Ya, tadi malam masih malam gelap, sekarang sudah siang. Tak ada Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan siang dan mendatangkan malam, mempertukarkannya, menggantikannya, tak ada. Hanya Allah semata. Bagaimana disembah yang tak mampu memasukkan siang kepada malam, malam kepada siang? Ini kekhususan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tulijul laila fin nahar, dia masukkan, Allah engkau memasukkan waktu malam fin nahar, pada waktu siang. Ya, jam 3 malam masih gelap, jam 4 masih gelap, 4:30 terbitlah fajar, ya, jam 6 telah terbit matahari, jam 6 sore tenggelam matahari. Dia yang mempertukarkan ini semua. Wa tukhrijul hayya minal mayit, engkau yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Telur tak bergerak daripadanya, keluarlah ayam, keluarlah bebek. Sperma yang tak bergerak, ya, kemudian menjadi makhluk hidup, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Tuman sya'nau khalqan akhar, kami ciptakan bentuk lain daripada daging itu, tumbuhlah kepala, tangan, kaki. Subhanahu wa ta'ala. Ya, biji-bijian yang seolah-olah tak ada padanya kehidupan, tak bergerak, ya, diletakkan di tanah, kemudian dia pun bergerak. Tumbuhlah akar-akarnya, ya, tumbuhlah batangnya, tumbuhlah daunnya, menghidupkan, ya, tukhrijul hayya minal mayyiti, engkau menghidupkan, engkau mengeluarkan hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayya, engkau pula yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup nanti di hari berbangkit. Allah hidupkan manusia setelah mereka mati. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, engkau berrezeki siapa yang kau kehendaki, bighairi hisab, dengan rezeki yang tak akan dapat dihitung. Rezeki kita tak dapat dihitung. bighair hisab, tak dapat diperkirakan. Ya. Dalam bab rezeki, maka kita tak bisa berpatokan dengan akal semata. Gajiku sekian, kalau punya anak tiga tak cukup, mati anak-anakku tak makan. Padahal ketika dia punya anak tiga cukup juga, tak dari mana Allah beri rezeki yang lain. Ya. Nah, baca satu paragraf lagi. Kullama wa kullama kana 'abdu 'abdan wa tahqiqan lidhalika kana naimuhu lil 'izzati amkan wa lillahi 'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Naam, dan di antara efek beriman dengan nama Allah ini Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa. Untuk apa kita imani? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? An yakuna dhulul 'abdillah, setelah kita tahu Allah lah yang Maha Perkasa, maka hendaklah hamba benar-benar memperhinakan dirinya hanya untuk Allah semata, wahdah. La yaltaji'u illa ilaih, janganlah dia bergantung kecuali hanya kepada Allah. Wa la yahtami illa bihima, tidaklah dia memohon perlindungan kecuali hanya kepada Allah semata. Wa la yaludhu illa bijanabih, tidaklah dia memperlindungkan dirinya kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yatlubu izzah illa minhu, izzahu illa minhu, dan janganlah dia mencari kemuliaan kecuali daripada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Mangkana yuridul izzah, barang siapa yang ingin kemuliaan, falillahil izzah, kemuliaan itu milik Allah. Dapatkanlah kemuliaan dengan pemberian Allah, dan Allah tak akan memberikan kemuliaan kepada hamba tanpa mengikuti petunjuknya, perintahnya, menjauhi larangannya. Kemuliaan akan dapatkan dengan Islam, mengamalkan Islam. Sebagaimana kita ketahui, lemahnya kaum muslimin karena mereka tidak merasa mulia dengan Islam. Mereka mulia dengan selain daripada Islam. Falillahil izzatu jami'a, kemuliaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala semua. Wa kullama kana al-'abdu a'zama tahqiqan lidzalik kana nailuhu lil izzati amkan. Maka setiap hamba mampu merealisasikan makna ini, makna penghambaan dirinya, makna kehinaan dirinya, makna perlindungan dirinya hanya kepada Allah SWT, semakin besar perasaan ini, ya semakin besar yakni sifat-sifat ini melekat dalam dirinya, maka semakin besar pula Allah akan berikan kepadanya kemuliaan. Walillahil izzatu lirasuli wal mu'minin, dan untuk mereka lah Allah katakan walillahil izzah, sesungguhnya keperkasaan itu, kemuliaan itu hanyalah milik Allah dan milik Rasulnya dan milik orang-orang beriman semata di dunia dan di akhirat. Nah, kita padakan sampai di sini. Ada soal? Apakah semua nama-nama Allah boleh dijadikan sebagai nama manusia dengan menambahkan kata-kata Abdul pada awalnya? Boleh. Semua nama-nama Allah boleh, ya, untuk diberikan menjadi nama manusia dengan ditambahkan di belakangnya, ya, kata-kata Abdul. Allah, Abdullah, Ar-Rahman, Abdurrahman, Ar-Rahim, Abdurrahim, Al-Nur, Abdul Nur, Al-Mu'ti, Abdul Mu'ti, Al-Jabbar, Abdul Jabbar, Al-Qayyum, Abdul Qayyum, Al-Haq, Abdul Haq, dan begitulah seterusnya. Wallahu ta'ala alam.